بسم الله. ما زلنا في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وهذا قول المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، فتحتموها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, sesungguhnya atau hanya saja akan didapat wilayatullah dengan itu. Makna wilayatullah ay tawallihi li'abdihi. Tawallihi artinya Allah akan menjaganya, akan membelanya. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala li'abdihi, terhadap hambanya. Wa wilayah atau walayah dengan difathahkan di waw, walayah la ghair. Ay al-ukhuwa wal-mahabbah wal-nusrah. Ada ukhuwa, maknanya persaudaraan, wal mahabbah kecintaan, wan nusrah pembelaan. Maka kita terjemahkan tadi tawallihi li abdihi, maknanya pembelaan Allah terhadap hambanya. Kalau ukhuwah, kalau dikatakan fulan waliyu fulan, kama qala ta'ala, kama qala ta'ala المؤمنون تيت بعضهم لبعض أولياء بعضهم لبعض. Mereka kaum mukminin adalah wali-wali sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Saling mencintai, saling membela, saling menolong. Bifathi al-waw la ghair. Hanya dengan fathah di waw, tidak yang lain. Kalau dibaca dengan kasrah wilayah, maka maknanya adalah kekuasaan. Wabil kasri al-imarah. Wilayatu Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa wilayatu Abi Bakr wa wilayatu Umar wa hakadha. Ay imarah. Wal muradu huna al-awwal. Adapun yang dimaksudkan di sini yang pertama bukan wilayah tetapi walayah. Kewalian. Minal ukhuwa wal mahabba wa nusrah. Kalau dikatakan wilayatullah udhifa ila Allah, fal maqsudu bihi al mahabba wa nusrah. Wali Ahmad rahimahullah wa Tabrani anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. Tidak akan didapat oleh seorang hamba صريح الإيمان, iman yang sharih, iman yang hakiki. Tidak akan didapat iman yang hakiki hingga dia mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Faida ahabba lillahi wa abghadha lillah, kalau dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, faqad istahaqqa alwalayah lillah, maka dia berhak untuk mendapatkan walayah, perwalian. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain disebutkan awthaqu 'ural imani, الحب في الله والبغض في الله عز وجل. رواه الطبراني. Bahwa kokoh-kokoh urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Tabrani. Baik, ini semua menunjukkan kebenaran asar ucapan secara makna, kebenaran secara makna, yaitu fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Akan didapat walayat Allah dengan itu, dengan hubbu fillah wal bughdu fillah. Walan yajidu 'abdun ta'mal iman. Kita lanjutkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan tidak akan didapat oleh seorang hamba rasa keimanan, lezatnya keimanan ila akhirih. Aila yahsul lahu dzauqul iman, yakni enggak akan didapat dzauqul iman, rasanya iman yang sesungguhnya. Waladzatuhu, dan kelezatannya. Wasururuhu, dan kebahagiaannya. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak salatnya, banyak puasanya. Hatta yakuna kadzalik, hingga dia menjadi seperti itu. Ay hatta yuhibba fillah, yani sampai dia cinta karena Allah. Wa yubghid fillah, membenci juga karena Allah. Wa yu'adi fillah, memusuhi karena Allah. Wa yuwali fillah, dan berwala, memberikan walayah juga di jalan Allah. Baru dia akan mendapatkan rasanya iman yang benar-benar lezat, manis, menenteramkan hati dan membahagiakan. Wa fi hadis Abi Umamah marfu'an radhiyallahu ta'ala anhu, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Daud fi Sunan. Siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Benar-benar ukurannya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Qauluhu, kembali pada ucapan beliau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhuma, dan sungguh kebanyakan persaudaraan manusia ala amri dunia, di atas perkara dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a, yang demikian enggak akan memberikan pada orang-orangnya sesuatu apapun. La yanfa'uhum bal yadhurruhum, enggak akan memberi manfaat, bahkan akan memberi mudarat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling dekat, saling cinta mencintai. Pada hari itu, pada yaumil qiyamah, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, yang saling cinta mencintainya di atas ketakwaan. Hadhihi al-ayah asharat ila anna al-akhilla haula ala amri dunya. Tersirat, diisyaratkan dengan kalimat bahwa yang tadinya saling cinta mencintai di akhirat akan saling memusuhi. Isyarat kalau cinta mereka karena dunia. Maka ketika yaumul qiyamah mereka saling salah menyalahkan. Mereka saling memusuhi. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Karena di dunia mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Tidak saling menyuruh kepada yang ma'ruf. La'ina alladhina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israel. Karena bima'asam. Apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada pada mereka. Yang penting saling memberi dunia, sudah saling cinta mencintai. Munkar, tidak apa-apa. Menyimpang, tidak apa-apa. Kita saling hormat menghormati. Kita saling tahulah. Kamu dengan kesukaan kamu, saya dengan kesukaan saya. Jangan saling salah menyalahkan. Ternyata lu'inu, mereka dilaknat. Dan mereka yang saling cinta karena dunia nanti di akhirat akan saling menyalahkan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang takwa, yang cintanya di atas ketakwaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kanal balwa ud'ammat fa bihadha fi zaman Ibn Abbas fi khair al-qurun. Kalau bencana yang seperti ini telah merata di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, padahal zamannya masih zaman khairul qurun, sebaik-baik generasi. Tapi Ibn Abbas menyatakan, apa kata beliau? Naam. Sarat ammatul mu'amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Kebanyakan persaudaraan manusia atas amri dunia. Di zaman beliau, di zaman khairul qurun. Fama zadal amru ba'da dhalika illa shiddah. Maka tidaklah bertambah perkaranya setelah itu, kecuali bertambah dahsyat. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Diingatkan bahwa ini salah, marah. Bagaimanapun juga dia saudara saya, yang saya cintai. Bagaimanapun apa penyimpangannya, dia itu ponakan saya. Dia adalah teman saya, dia sahabat saya, ila akhir. Bagaimanapun juga dia guru saya. Ikhwani fillah na'azakumullah, tidak mau mengingkari kemunkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, fanakhsha al-la'nah. Kita khawatir akan turun la'nah. Wa ma'na al-la'nah ib'adun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta waqa'atil mu'alah ala syirik, bahkan sampai terjadi saling cinta mencintai di atas kesyirikan. Wa ala bid'ah, di atas kebid'ahan. Wal fusuq, di atas kefasikan. Wal isyan, di atas kemaksiatan. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Dan telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Tetapi berbahagialah, akan mendapatkan tuba dalam jannah. Satu pohon yang dijuluki dengan tuba di dalam jannah. Ay bada al-islamu ghariban kan. Dulu. Wal yawm. Qad sara. Kama bada. Bahwa ghurbah. Ghurbatul islam. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وعمر. Dan bahwasanya para sahabat رضي الله تعالى عنهم di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, يؤثر بعضهم بعضا على نفسه, saling berpengaruh satu dengan lainnya, atas dirinya. Mahabbatan fillah, karena kecintaan kepada mereka di jalan Allah. Wa taqarruban ilaih, dan karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya atas diri mereka sendiri, walaupun diri mereka dalam keadaan sangat membutuhkannya. Wa hadza maziyatuhum wa bi khassa maziyatul ansar radhiyallahu ta'ala anhum alladziina yatabawwa'u ad-dar, yang menyiapkan tempat di Madinah untuk kaum muhajirin. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Taib, ma hadza? Mahabbah lillah, kecintaan karena Allah. Kalau dikatakan kecintaan karena dunia, tidak. Dapat keuntungan apa mereka? Justru apa yang mereka punya mereka berikan. Ya ikhwan ibn a'azakumullah, yang menunjukkan kalau mahabbah mereka lillahi wa fillah, karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan mengharapkan sesuatu, bahkan sebaliknya mereka memberikan sesuatu, bahkan apa yang mereka butuhkan, mereka lebih mementingkan saudaranya. Wa an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala laqad ra'aytuna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Rawahu Ibn Majah. Kata Abdullah bin Umar, kami melihat diri-diri kami dulu di zaman Rasulullah SAW masih hidup, tidaklah salah seorang kami merasa lebih berhak dari saudaranya untuk menggunakan dinarnya, dirhamnya. Lihat, lebih atau tidak merasa aku lebih berhak. Dia pegang uang, dinar, yang kalau secara kepemilikan itu milik dia, dan ia ahakku bihi. Tetapi di masa itu dia tidak merasa ini lebih berhak dia pakai daripada saudaranya muslim. Kamu memerlukan, ambil. Ini dinar. Bukan saya yang berhak untuk makannya, tetapi siapa yang paling membutuhkan di antara kalian. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Pernah tahu bejana berhubungan? Hah? Bejana berhubungan bentuknya beda-beda. Dulu waktu kita masih belajar, ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk, ada yang bunyi, ada yang pendek, ada yang segala macam. Tapi berhubungan semua. Kalian isi air. Permukaannya pasti sama. Kamu tambah yang sana, ini ikut sama. Kamu tambah yang ini, sana ikut sama. Ikut naik bersama-sama, turun bersama-sama. Wahakadha. Barakallahu fikum. Keadaan mereka. Walaupun mereka yang megang, atau salah seorang mereka yang memegang uang tersebut, tapi la yara annahu ahakku bihi min akhihil muslim. Dia tidak merasa bahwa dia lebih berhak memakai uang ini daripada saudaranya yang muslim. Ini barakallahu fikum sudah langka. Sudah hampir punah. Tapi masih ada. Illa man rahimah rabbuh. Yang kita melihat nyata ada yang seperti itu. Wa jazahullahu khairan. Wa hafidhahullahu wa ra'ah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qala ibn Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Disebutkan wa taqatta'at bihimul asbab ay al-mawaddah. Artinya pada saat itu sudah tidak ada lagi urusan fulan wa fulan. Masing-masing menyatakan nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Taqatta'at bihim al-asbab. Terputus al-asbab. Qala al-musannif rahimahullah. Ucapan musannif ini yang juga menukil Ibn Abbas. Dalam syaratnya disebutkan. Hadha al-athar rawahu Abdun ibn Humayt. وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. Qauluhu al-mawaddah ay allati kanat fid dunya, maksudnya kasih sayang yang terjadi di dunia. Di akhirat nanti taqatta'at. Mata yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Limadha? Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughnih. Ini makna taqatta'at bihim al-asbab. Terputus sebab-sebab. Ternyata tafsirnya ay al-mawaddah, kata Ibn Abbas. Taqatta'at bihim al-mawaddah. Yang tadinya seorang ibu sangat sayang pada anaknya. Yang tadinya seorang bapak sangat sayang pada istrinya. Yang tadinya seseorang sangat sayang pada saudaranya. Saat itu, nafsi-nafsi. Yafirul mar'u min akhih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih. Dikulli mri'in yawma idin sya'nun yughnih. Ay khanathum ahwaja ma kanu ilaiha. Yakni terkhianati di saat sangat-sangat-sangat membutuhkannya saat itu. Ahwaja ma kanu ilaiha. Ahwaj, yakni sangat membutuhkan saat itu. Dia membutuhkan bantuan. Tetapi saat itu tidak ada saling membantu. Wa tabarra'a ba'dhum min ba'd. Masing-masing berlepas diri dari yang lainnya. Qala ta'ala wa qala innamat takhattum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kalian mengambil selain Allah berhala-berhala yang kalian berikan kasih sayang diantara kalian di kehidupan dunia. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian di hari kiamat, sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dan saling melaknat sebagian atau sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar. Tempat kalian adalah dalam neraka. Wa ma'lakum min nasirin. Tidaklah bagi kalian ada penolong-penolong. Al-Ankabut ayat 25. Taib. Semua kasih sayang, cinta kasih yang tidak didasari dengan ketakwaan akan berbalik menjadi saling bermusuhan. Tetapi kalau di atas keimanan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dalam keimanan, anak istrinya, turunannya dan sebagainya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan digabungkan anak cucunya, turunannya dengan mereka karena di atas keimanan. Demikian pula ketika Allah menyatakan ba'dhum li ba'din adu, Allah kecualikan illa almuttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling cinta mencintai di atas ketakwaan, maka berlanjut terus sampai hari kiamat. Qala Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167, ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka yang diikuti berlepas diri yang dari yang mengikutinya dan mereka melihat azab dan terputus al-asbab. Apa tadi al-asbab? Al-mawaddah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, haula'i fa haula'i al-matbu'un kanu 'alal huda wa atba'uhum idda'u annahum ala tariqihim wa manhajihim wa huwa mukhalifuna lahum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mereka orang-orang yang diikuti, mereka di atas petunjuk sesungguhnya, tetapi yang mengikutinya mengaku-ngaku mereka pengikutnya tetapi ternyata manhajnya menyelisihi, jalannya menyelisihi. Wasalaku ghaira tariqihim, menjalani jalan lain selain jalan yang diikutinya. Wa yaz'umuna anna mahabbatuhum lahum naf'ahum, dan mengira bahwa kecintaan mereka pada orang-orang baik tadi akan bermanfaat buat mereka. Yaz'umun, menganggap dengan batil, itu mana za'am, anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum, mengira bahwa kecintaan mereka pada orang-orang soleh tadi akan bermanfaat. Ma'a mukhalafatihim, bersama penyelisihan terhadap mereka. Fayatabarra'una minhum yawmal qiyamah, tentunya yang diikutinya akan berlepas diri, tidak, mereka tidak mengikuti kami. Fainahum attakhaduhum awliya'a min dunillah, karena mereka menjadikannya sebagai wali-wali selain Allah. Orang saleh, wali-wali Allah, ulama, kemudian dikubur. Kuburannya dibesarkan, diagungkan. Kemudian mereka menjadikannya sebagai tawassulan ilallah. Memanggil-manggil namanya, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Imam Fulan, ya Imam Fulan. Niscaya yaumul qiyamah, orang saleh yang dikubur tadi akan berlepas diri. Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikutinya akan berlepas diri, tidak, mereka tidak mengikuti kami. Kami tidak menyuruh mereka untuk meminta ke kuburanku. Aku tidak menyuruh mereka untuk meratap di batu nisanku. Aku tidak menyuruh mereka untuk bertawassul dengan aku, tidak. Aku berlepas diri dari mereka. Dan mawaddah taqatta'at, tidak lagi ada kasihan mereka, sayang, aku ingin membantu mereka, tidak ada. Saat itu masing-masing, nafsi-nafsi. Wa hadha halu kullin, kullu man ittakhadha min dunillahi walijatan wa awliya. Ini semua keadaan orang-orang yang mengambil selain Allah wali-wali, walijah sebagai perantara. Yuwali lahum wa yu'adi lahum, yang berwala karena mereka, bermusuhan karena mereka. Wa yarda lahum wa yubghid lahum, ridha karena mereka, membenci karena mereka. Fa inna amalahu kullahu batilah, maka amalannya semuanya batil. Yaraha yawmal qiyamah hasaratin alaih, akan dilihat yawmal qiyamah hasarat, enggak ada nilainya sama sekali. Karamadin, seperti ramadin, biki'atin, seperti ramad, debu di atas batu yang licin, kemudian terkena hujan, kemudian hilang begitu saja. Ma'akatratiha, walaupun banyak. Wasiddati ta'bihi fiha, walaupun sangat lelah, sangat capek dia dalam melakukannya. Wa nasabahu, nasab juga sama dengan ta'ab, lelah, capek. Idlam yujarrid muwalatihi wa mu'adatihi, mengapa sia-sia semua kelelahan mereka? Karena lam yujarrid, karena tidak mengkhususkan mualahnya dan muadahnya, wa mahabbahnya, wa bughdihi wa intisarihi wa itharihi lillahi wa rasulihi, karena mereka tidak mengkhususkan kasih sayangnya, rasa cinta, rasa bencinya, kecintaannya, pembelaannya, tidak dikhususkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian karena rasulnya, tidak. Fa abtalallahu azza wa jal, maka Allah pun menyia-nyiakannya, atau Allah pun membatalkannya, menggugurkannya. Dalikal amal kullah, semua amalan tersebut. Wa qata'a tilkal asbab, dan Allah putus semua sebab-musababnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika.